Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah. Wa khairal hadiyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad rawa al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala haditsan min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza labistumul fitan yattakhiduhan nasu sunnatan hatta law turikat qila turikati sunnah mata yakunu dhalika ya Abdurrahman qala idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhalukum wa idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumitasid dunya bi amalil akhirah wa yatafaqahu fi ghairi dinillah. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kondisi kalian dan bagaimana sikap kalian apabila ditimpa fitnah, apabila menimpa kepada kalian fitnah, apabila terjadi gejolak, terjadi perubahan-perubahan, muncul berbagai bentuk-bentuk kekufuran, kesyirikan dan bid'ah, sehingga dinyatakan dalam hadis ini, sehingga orang-orang mengambilnya sebagai sunnah. Dan apabila keburukan tersebut, apabila bid'ah tersebut, apabila kesyirikan tersebut ditinggalkan, maka orang-orang mengatakan, orang-orang telah meninggalkan sunnah. Lalu para sahabat bertanya pada periwayat hadis ini, itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kapankah itu terjadi? Maka dikatakan terjadi apabila telah pergi para ulama'nya dan semakin banyak orang-orang yang jahilnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan terjadinya itu yang dinamakan taghayyuru ahwal muslimin. Akan terjadinya perubahan kondisi kaum muslimin. Dan termasuk apa-apa yang menimpa kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kaum muslimin akan ditimpa berbagai fitnah. Kerusakan-kerusakan yang ada pada kaum muslimin. Sehingga dinyatakan dalam potongan hadis tersebut, perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang syirik dianggap oleh sebagian umat ini adalah tauhid. Perkara-perkara yang bidah, perkara-perkara yang hurufat, yang sama sekali tidak ada sandarannya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menganggapnya itu adalah sebagai sunnah, sebagai tauhid, sebagai sunnah. Dan apabila ada orang-orang yang tetap komitmen di atas tauhid, tetap komitmen di atas sunnah, maka orang-orang tersebut akan dikucilkan dan akan dikatakan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, mereka telah meninggalkan sunnah. Dan ini telah diwanti-wanti dan telah diperingatkan ulama terdahulu, di antaranya adalah oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Fa innahu qala alaikum bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ra'ir rijal wa in zahrafaka lakal qawlu. Wahai kaum muslimin, kata beliau, hendaklah kalian komitmen berpegang teguh terhadap apa-apa yang ditinggalkan oleh kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, walaupun kalian dihardik, digunjing oleh banyak orang. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham kepada agama ini, walaupun mereka menghiasinya, walaupun mereka membikinnya menjadi indah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu dikatakan, kapan akan terjadi perubahan seperti ini? Kapan akan terjadi gejolak seperti ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila muncul 5 perkara pada umat ini. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhalukum. Apabila para ulama'nya telah wafat, apabila para ulama'nya telah tiada, kemudian banyaknya orang-orang yang bodoh, banyaknya orang-orang yang jahil. Dan ini telah dinyatakan dalam banyak hadis tentang fitnah matinya para ulama, tentang fitnah matinya para ulama terhadap umat ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang lain, mautul ulama syamlatul lil mujtama. Matinya para ulama adalah merupakan bencana bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila banyak para pembaca Al-Qur'an yang mereka mahir sekedar yang berkaitan dengan ilmu tajwidnya, mereka mahir yang berkaitan dengan ilmu makharijul hurufnya, bahkan diperlombakan dari sisi suaranya cara membacanya, tetapi dinyatakan dalam hadis ini, wa qallat fuqaha'ukum, tetapi sangat sedikit orang-orang yang paham akan makna-makna Al-Quran, akan tafsir-tafsir Al-Quran. Dan ini yang menyebabkan orang-orang khawarij, mereka melesat dari agama yang mulia ini, mereka melesat kepada bid'ah, disebabkan dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, yaqra'una Al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memaknai ataupun tidak paham kepada maknanya, sehingga mereka tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut. Bahkan mereka memaknai Al-Quran dengan makna yang batil, mereka mengambil makna Al-Quran dengan makna yang batil. Dinyatakan oleh para sahabat, qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kufar bayunaziluha alal mu'minin. Seperti terjadinya kaum takfiriyin, orang-orang yang gampang mengkafirkan manusia yang lain, orang muslim yang lain. Maka dinyatakan di dalam sejarah, karena telah terjadinya satu kaum yang mereka mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya Allah Ta'ala alamatkan kepada orang-orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya kepada orang-orang yang beriman. Su'ul fahmi bi kitabillah, su'ul fahmi bi sunnati rasulillah. Karena mereka buruknya pemahaman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam poin yang ketiganya, wa idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Dan akan terjadi keburukan, gejolak di masyarakat kaum muslimin apabila terjadi yang ketiga ini. Semakin banyak para pemimpin mereka, tetapi sedikit orang yang amanah di antara mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan terbagi kepada negara-negara yang terpisah, di mana setiap negara memiliki pemimpin yang berbeda. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa ketika negara-negara ini terpisah, bahwa kita tidak mentaati pemimpin yang ada, bahwa kita tidak mentaati umara-umara ini, dan kita tidak wajib mentaati umara-umara ini. Tetap kita diperintahkan untuk mentaati mereka, dan tetap untuk baik bersama mereka selama mereka memerintahkan kepada yang baik. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, semakin banyaknya umara dan semakin terpecahnya kaum muslimin kepada negara-negara, tentunya itu adalah merupakan fitnah kepada umat ini. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Apalagi dinyatakan di dalam hadis ini, wa qallat umana'ukum, terjadinya para pemimpin yang mereka tidak amanah. terutama adalah amanah menegakkan syariat Islam. Kemudian dinyatakan dalam banyak hadis bahwasanya mereka tidak amanah di dalam menjaga nyawa, mereka tidak amanah di dalam menjaga harta, mereka tidak amanah dalam menjaga kehormatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala menjelaskan, di antara bagian daripada jihad adalah imam yang adil. Menjadi imam yang adil adalah merupakan bagian daripada jihad. Sebab dinyatakan dalam sebuah riwayat, ahabul khalqi ilallah imamun adil, wa abgadul khalqi ilallah imamun fajir. Sebab dinyatakan dalam sebuah riwayat, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah imam yang adil, dan hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah imam yang fajir. Maka apabila kita menjadi imam, baik imam kita di rumah, menjadi pemimpin di rumah sebagai seorang suami, kemudian kita bersikap adil, kemudian kita menegakkan syariat Allah Ta'ala, menegakkan amanah yang telah diberikan kepada kita sebagai pemimpin, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, maka apabila seorang imam ia menegakkan amanah dari Allah, maka ia adalah merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dan apabila dia itu betul-betul menunaikannya, maka dia adalah merupakan mujahid yang paling afdal di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian poin yang keempat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gejolak ini akan terjadi, fitnah ini akan muncul apabila kaum muslimin mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Tidak sedikit orang sekarang melakukan ibadah kepada Allah, melakukan amal soleh, tetapi tujuannya hanya dunia. Banyak orang yang menunaikan sholat malam, tetapi tujuannya sekedar pingin jabatannya naik, pingin jabatannya tetap. Bahkan dimungkinkan hari ini orang-orang menunaikan haji dengan satu asumsi dan prasangka. Kemarin saya lihat si Pulan telah melakukan dan menunaikan haji. Tadinya mungkin dikatakan tokonya cuma satu, tempat dagangnya cuma satu. Setelah pulang dari sana, dia menjadi dua tempat. Maka di dalam hatinya ingin melakukan haji, tetapi semata-mata pingin semakin kaya setelah itu. Banyak orang-orang yang mencari ilmu, banyak orang-orang yang mengajarkan ilmu, tetapi semata-mata dunia. Tidak bertujuan lillah, karena Allah Ta'ala menegakkan agama Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila umat ini telah mencari dunia dengan amal soleh, walaupun kita meyakini bahwa amal soleh akan membukakan rizki, bahwa amal soleh ini sebagai sebab akan terbukanya rizki, tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jika seseorang beribadah, jika seseorang taat kepada Allah dengan semata-mata dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan hanya dunia saja, dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan akhirat. Dan poin yang terakhir yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, apabila kaum muslimin hanya mencari ilmu dunia, mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu dunia, dan mereka adalah lupa terhadap ilmu akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan memberikan satu faedah, satu pelajaran yang sangat agung. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham kepada dinul Islam, terutama adalah kepada hakikat sholat. Satu ketika saya dalam satu perjalanan yang menunjukkan kaum muslimin belum tahu apa itu sholat dan bagaimana itu sholat. Salah satunya adalah sholat ketika safar. Satu ketika kami dalam perjalanan melakukan sholat dua rakaat. Tiba-tiba orang kampung itu ikut sholat dua rakaat. Kemudian saya lagi sholat dua rakaat lagi karena belum sholat asar. Dan waktu itu saya melakukan jamaah takhir. Tiba-tiba masyarakat itu juga melakukan sholat dua rakaat. salam, salam. Kemudian mereka berkumpul bingung sholat apa ini. Setelah itu saya menyapa mereka dan menyampaikan bahwa saya tadi adalah sholat duhur dan sholat asar di jamaah. Mereka tidak paham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan dinyatakan di sebuah masjid yang di situ tidak kurang jamaahnya dari 1.500. Kemudian satu ketika imam masjidnya salah sholatnya. Tetapi dia tidak melakukan sujud sahwi. Lalu tiba-tiba ada anak kecil SD yang kebetulan sekolah di tempat kami. Memberitahu, maaf Pak tadi Bapak itu salah. Lalu dia bertanya, ya kalau salah harus melakukan apa? Kata anak itu, ya sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Lalu dia sujud sahwi. Cuma satu sujud. Ini menunjukkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi gejolak yang terjadi di masyarakat kita. Fitnah yang terjadi di lingkungan kita. Fitnah yang terjadi di negara ini. Dan di negara-negara Islam secara umum. Hal itu disebabkan timbulnya perubahan yang ada dalam sisi kaum muslimin. Perubahan yang ada di sisi kita. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Barang siapa yang menginginkan keluar daripada fitnah. Dan merubah seluruh sistem kehidupan masyarakat. Maka kita juga harus merubah sistem kehidupan mereka. Cara berpikir mereka. Dalam istilah bahasa. Kita tidak bisa mengharapkan bayang-bayang. Dari satu tongkat yang lurus. Apabila tongkatnya tersebut adalah tongkat yang bengkok. Tidak mungkin kita mengharapkan satu masyarakat yang baik. Satu masyarakat yang mereka itu adalah keluar dengan baik. Kecuali kita membangunnya dengan cara yang baik. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis yang tadi memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa kita sebagai ahli sunnah, kaum salafiyun dan para da'inya. Harus senantiasa sadar bahwa sesungguhnya apa yang ada di sekeliling kita. Sesungguhnya mereka sangat jauh terhadap hakikat dinul Islam. Oleh sebab itu, marilah kita juga berjihad, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, dalam menyeru umat ini kepada din yang hak ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.